الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tetap berada di atas keimanan, tetap berada di atas Islam. Dan janganlah kalian mati, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Saudaraku pendengar Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kajian lalu, kajian kita, kita terkait tazkiyatun nufus. Sebagaimana kita ketahui, al-muallif, penulis, membuka kitabnya dengan al-ikhlas yang dilanjutkan dengan al-mutaba'ah, di mana dua perkara ini merupakan dua syarat diterimanya amal kita. Dan sudah disampaikan oleh penulis beberapa ayat yang menjelaskan tentang al-ikhlas. Di antaranya kita diperintah oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan Allah juga berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Amal saleh sebagaimana yang disebutkan Al-Fudail bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Satu amal saleh, satu amalan disebut amal saleh apabila dia ikhlas. Dan apabila amal itu ikhlas dan tidak sawab, maka amal tersebut tidak akan pernah diterima. Dan amal itu apabila sawab dan tidak ikhlas, maka tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan sawab. Ikhlas al khalis adalah hendaklah amal itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan as-sawab adalah amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pendengar Raja, dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Ketahuilah, Allah tidak akan pernah menerima amal-amal yang tidak ikhlas. Allah tidak perlu dan tidak butuh kepada amalan kita yang tidak ikhlas. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa yang beramal suatu amalan yang disekutukan dengan selain diriku, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Saudaraku pendengar Raja yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita setelah penulis menyebutkan beberapa ayat tentang ikhlas dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ikhlas. Kemudian beliau membawakan beberapa asar. Al-Mu'allif berkata, ba'dul asar alil ikhlas. Sebagian asar tentang ikhlas. Qala Ya'qub, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyatihi. Ya'qub berkata, Orang yang ikhlas adalah orang yang menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana orang yang menutupi kejelekan-kejelekannya. Bukankah orang yang punya rasa malu, dia senantiasa menutupi kejelekan-kejelekannya? Begitulah orang ikhlas, dia menutupi kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sebagaimana dia menutupi kejelekannya. Tidak ingin kejelekan yang dia lakukan diketahui oleh orang. Demikian juga orang ikhlas tidak ingin kebaikan yang dia lakukan terlihat orang lain, karena yang ingin dia dapatkan adalah semata-mata ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak sedikit kalau kita berbicara tentang orang yang berbuat jelek, yang memamerkan dan mempertunjukkan perbuatan jeleknya. Kadang tidak sedikit yang beralasan bahwa aku tidak mau munafik, sehingga dia melakukan kejelekan-kejelekan secara zahir, melakukan kejelekan-kejelekan di depan orang banyak, di depan manusia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku diampuni kecuali orang yang berbuat jelek atau berbuat dosa dengan terang-terangan. Malam hari dia berbuat dosa, padahal Allah bisa jadi telah menutup aibnya. Kemudian di pagi hari dia bercerita bahwa aku telah melakukan begini dan begitu. Qala Susi al-ikhlas, faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Wa ma dzakara isharatan ila tasfiyatil 'amal min al-'ujub bil fi'li. Fa inna iltifat ila al-ikhlas wan nadhar ilayhi 'ujubun wa huwa min jumlatil afat. Wal khalisu ma safa 'an jami'il afat. As-Susi berkata, al-ikhlas adalah seseorang kehilangan pandangan ikhlasnya. Maka sesungguhnya orang yang melihat pada keikhlasannya ada ikhlas, maka pada hakikatnya keikhlasan tersebut masih membutuhkan keikhlasan. Dan apa yang disebut, yang ia sebut adalah merupakan isyarat bahwa amal yang kita lakukan haruslah bersih dari rasa ujub terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Artinya orang yang melihat bahwa dia bisa melakukan ikhlas, pada hakikatnya dia ujub kepada amal perbuatan itu dan amal tersebut. Ketika orang memiliki perasaan seperti itu, membutuhkan keikhlasan. Orang yang melihat kepada ikhlas dan melihat, memandang kepadanya, menoleh kepadanya, merupakan keujuban, yaitu dia ujub, kagum dengan amalnya sendiri. Dan kagum terhadap amal perbuatan dia sendiri merupakan bagian dari kejelekan, merupakan bagian dari yang negatif. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang bersih dari semua penyakit tersebut. Qala Ayyub, takhlisun niyyah, takhlisun niyyati 'alal 'ummal ashaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Sebagaimana juga disebutkan oleh Yusuf bin Asbad yang dinukil oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, takhlisun niyyah 'alal 'amilin ashaddu min tulil ijtihad, yaitu membersihkan niat bagi orang-orang yang beramal itu jauh lebih berat dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah aku mengobati penyakit yang ada pada diriku yang lebih aku perhatikan dalam pengobatannya dibandingkan dengan niatku, karena hal tersebut, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Saudaraku pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Ketahuilah, berbuat suatu amalan lebih ringan dibandingkan dengan perhatian kita terhadap ikhlas. Demikian para ulama salaf, mereka benar-benar memperhatikan keikhlasan. Ikhlas dalam sesaat kata mereka, sebagian mereka mengatakan najatul abad. Walakin al-ikhlas aziz. Ikhlas sesaat saja merupakan kesuksesan, keberuntungan yang abadi. Akan tetapi, ikhlas itu merupakan perkara yang mulia, sehingga orang sulit untuk mencapainya. Orang sulit untuk menggapainya. Bahkan, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, bagaimana Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pingsan ketika mendengarkan hadis yang menjelaskan tentang tiga kelompok, tiga orang yang berperan dalam Islam, yang berperan dalam dakwah ini. Mereka adalah mujahid yang berjuang di jalan Allah, melayangkan nyawanya, mengorbankan jiwanya. Namun dia diperiksa pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Seorang alim yang belajar ilmu dan mengajarkan, seorang qari yang baca Quran, disiksa pertama kali oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga seorang dermawan, mereka yang memiliki harta, mengeluarkan hartanya untuk dakwah, mengeluarkan hartanya untuk Islam ini, namun disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Karena apa? Semuanya karena tidak ikhlas. Muawiyah menangis dan beliau pingsan mendengarkan hadis ini. Saudaraku, pendengar roja yang dimuliakan Allah, maka berlatihlah kita bersama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Dikatakan kepada Sahal, ayu syai'in ashaddu 'ala an-nafsi, qala al-ikhlas, idh laisa laha fihi nasib. Apa yang paling berat kepada terhadap jiwa? Dia menjawab, ikhlas. Tidak ada bagi jiwa bagian untuknya. Artinya, betapa berat seseorang ketika dia melakukan amalan mungkin ringan karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Namun ketika dia harus melakukan ikhlas, harus membersihkan dirinya dari perkara-perkara selain ridha Allah yang telah dimisiki dan dirayu oleh syaitan, tidak sedikit. Di awal ikhlas, kemudian di akhirnya dia tenggelam dengan pujian-pujian manusia, tenggelam dengan keinginan-keinginan dunia. Maka ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha' liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki dibalas segera di dunia dari amalan-amalan yang seharusnya untuk Allah, untuk akhirat, maka kami segerakan balasan itu di dunia. Bagi siapa, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam yang akan dilemparkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir. Wal'iyadu billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang timbul pertanyaan, apakah kita akan meninggalkan amal perbuatan karena kita takut tidak ikhlas? Apakah kita tidak mau berbuat karena kita takut riya misalkan? Maka ketahuilah, Al-Fudail bin Iyad beliau mengatakan, tarkul amal min ajlin nasi riya, wal amal min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Fudail bin Iyad beliau mengatakan, meninggalkan amal perbuatan karena manusia merupakan riya, dan beramal karena manusia merupakan syirik, dan ikhlas adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, ketika orang itu melakukan amal dengan tidak ikhlas sejak awal dia melakukannya, maka orang tersebut bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Karena dia sejak semula dan sejak semula senantiasa melakukan amal perbuatan karena tidak ikhlas. Sebagaimana perbuatan orang-orang munafik. Akan tetapi ketika dia melakukan satu amalan, dan awalnya dia ikhlas, kemudian di akhir, di tengah, dia melakukan perkara-perkara yang dibisikkan oleh syaitan sehingga terjerumus ke dalam godaannya, dan dia merasa tersanjung dan terpuji, maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang tersebut ada dua keadaan. Apabila orang tersebut melawan bujukan dan godaan syaitan, maka insya Allah amalnya selamat di hadapan Allah. Dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan hindarkan dari godaan syaitan, jauhkan rasa tidak ikhlas. Namun apabila dia tidak melawannya, maka amalnya bisa rusak. Dan ini juga beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid min Kitab At-Tauhid, ada dua keadaan pula. Apabila amal yang dilakukan itu merupakan amal yang bersambung seperti sholat, kalau dia tidak melawannya, maka rusaklah rakaat pertama yang ikhlas, karena rakaat kedua dia yang tidak ikhlas. Namun apabila amal itu tidak bersambung seperti sedekah, sekarang dia infakkan hartanya 500 ribu misalkan, ikhlas, kemudian besoknya dia keluarkan 1 juta tidak ikhlas, maka yang 500 ribunya ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan yang 1 juta yang tidak ikhlas, maka itu akan ditolak. Dan orang yang tidak ikhlas, yang dia memang awal dari awal, atau di tengah dia tidak ikhlas dan tidak dilawan, tidak hanya sekedar amalnya ditolak oleh Allah, akan tetapi dia mendapatkan dosa. Dan riya ini merupakan dosa besar. Dan riya merupakan syirik kecil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, asyirkal asghar." Qalu wa ma syirkul asghar? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, "Idza jazan nasa bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tara'un fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Rawahu Ahmad fil Musnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, wala arya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nanti dari kiamat, ketika dia sudah membalas orang-orang dengan amal perbuatannya, kemudian Allah berfirman, pergilah pada orang-orang yang kamu dulu ingin dilihat, yang kamu dulu ingin dipuji, yang kamu dulu ingin dibalas di dunia oleh mereka. Maka perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ikhwatul iman, pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, maka ketahuilah betapa berat yang namanya ikhlas. Sungguh penulis membuka kitabnya dengan ikhlas ini, agar lembar demi lembar yang kita baca, langkah demi langkah yang kita lakukan dari amal-amal kita, semuanya kita senantiasa untuk hati-hati. Karena syaitan, dia memiliki tidak satu langkah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutwat itu jamak dari khutwah. Mengapa tidak menggunakan khutwah? Satu langkah. Karena syaitan, iblis mereka benar-benar memiliki tipu daya yang muslihat. Memiliki tipu daya yang hebat. Sehingga orang pertama kali, langkah yang dilakukan oleh syaitan kepadanya, merupakan amal-amal yang baik, yang pada langkah-langkah berikutnya terjerumus kepada murka Allah wal'iyadu billah. Pendengar radio aja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kemudian penulis melanjutkan bahasannya dengan mengatakan fadlun niyah, keutamaan niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala afdalul a'mali ada'u maftaradallahu ta'ala wal wara'u amma harramallah wa sidqun niyyati fima 'indallahi ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahwa seutama-utamanya amal adalah melakukan perkara-perkara yang diwajibkan Allah, dan wara', menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, serta sidqun niyyah, benarnya niat sebagaimana yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Umar sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling utama amal seseorang adalah apa yang diperintahkan Allah, yang menjadi kewajiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu allati yabsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna walain ista'adani lahu idhanna." Tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya Umar beliau mengatakan afdhalul a'mal ada'u ma maftaradallahu ta'ala, seutama-utamanya amal adalah apa yang diwajibkan Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, persis apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara yang paling dicintai dan disukai Allah dari seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepadanya adalah kewajiban, adalah perkara-perkara yang diwajibkan Allah kepadanya. Dan yang paling wajib adalah tauhid. Seseorang harus bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa pertama kali adalah tauhid. Kalau dia masih bergelimang dengan kesyirikan, maka kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah. Jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau dia masih melakukan hal tersebut, menyekutukan Allah dengan apapun, maka amal perbuatan yang dia lakukan tidak akan pernah ada hasilnya, tidak akan pernah ada gunanya. Uang yang melimpah yang dia keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sholat yang dilakukan pun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila engkau menyekutukan Allah, maka benar-benar akan musnah, tidak akan ada hasilnya, akan sia-sia amal perbuatan kalian. Kaum muslimin, pendengar raja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Ketahuilah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Maka perhatikan yang wajib. Kalau kita urut dengan rukun iman yang 6, dengan rukun Islam yang 5, itu merupakan urutan pertama menunjukkan tentang tauhid, iman kepada Allah, tentang tauhid, syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalau kita masih bergelimang dengan perbuatan-perbuatan syirik, seperti mendatangi kuburan, bukan dalam rangka menziarahi, akan tetapi dia minta kepada ahli kubur, maka ketahuilah itu merupakan perbuatan syirik. Dan ini merupakan syirik besar, yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kalau pelakunya mati dalam keadaan melakukan kesyirikan itu. Kemudian, kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan sidqun niyyah, benarnya niat, fima indallahi ta'ala, terhadap apa yang ada di sisi Allah. Orang beriman, kalau dia memiliki niat yang baik, memiliki niat untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Apabila dia melakukannya, akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Dan sampai tidak terhitung. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qol, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah, innallaha katabal hasanat wasayiati thumma bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabah Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allah 10 hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah, wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha katabah Allah indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allah sayi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat amal-amal kebaikan dan kejelekan, kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berkeinginan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, niat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai 10 kebaikan, sampai dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia berkeinginan, berniat untuk melakukan kejelekan, maka kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk melakukan kejelekan, kemudian melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai kejelekan yang satu. Artinya, hanya satu kejelekan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita untuk durhaka kepada Allah. Tidak pantas bagi kita untuk tidak perhatian kepada perintah-perintah Allah. Dan kalau kita mengelak dan menghindar dari perintah-perintah Allah, maka ingatlah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang menghindar, berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ikhwatal iman, saudaraku pendengar roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga diri kita, niatan kita, menjaga hati kita yang senantiasa digoda oleh syaitan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Muallif melanjutkan, wa qala ba'du salaf, rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal perbuatan yang kecil, remeh, tidak dianggap oleh manusia, tapi bisa menjadi besar dan agung karena niat. Dan berapa banyak perbuatan yang besar, namun tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena niat. Dan ini merupakan perkataan Abdullah Ibn Mubarak yang dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Saudaraku, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, jangan remehkan perbuatan kecil. Jangan remehkan perbuatan-perbuatan baik yang kecil. Sebagaimana jangan meremehkan perbuatan dosa yang kecil. Sebagaimana disebut oleh penyair, khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashi fawqal ardi fawqa ardi shawki yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa besar, kecil dan besar, itulah takwa. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, perhatian dia terhadap duri itu. Tinggalkan perbuatan dosa kecil, karena gunung yang besar itu merupakan kumpulan dari batu-batu yang kecil. Bukankah demikian? Jangan remehkan perbuatan kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar wala bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Menunjukkan bahwa di dalam Islam yang dinilai adalah niatnya. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal perbuatan yang kecil, remeh tidak dianggap di depan manusia menjadi besar karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar tidak dianggap oleh Allah, disanjung, dipuja oleh manusia, tidak dinilai oleh Allah karena niatnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh mereka salafun salih, bahwa takhlisun niyyah, mengikhlaskan niat, alal amilin, bagi para pelaku amal-amal perbuatan, sungguh asyaddu min tulil ijtihad, sangat berat dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Dan berkata Yahya bin Abi Katsir, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarlah niat, karena niat itu lebih berat dibandingkan amal perbuatan. Wa sahani bin Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqul Allahumma inni uridu al-hajj wal umra fa qala lahu atu'limun nasa aw laysa Allahu ya'lamu ma fi nafsik wa dhalika li anna an-niyya hiya qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffuz biha fi shay'in min al-ibadat wa innama yushra'u fil hajj wal umrah an yaqula labbaik allahumma bi hajja aw bi umrah aw bi umratin wa hajja in kana qarinan wa huwa alladhi yusamma bil ihlal. Sebagaimana juga riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mendengar seorang yang mengucapkan dalam ihramnya, ya Allah, aku hendak haji dan umrah. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepadanya, apa kamu ingin mengabarkan kepada manusia, atau Allah tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu? Kenapa demikian? Yang demikian itu karena niat adalah qasdul qalbi, yaitu keinginan hati, tujuan hati, dan tidak dilafadzkan sesuatu apapun di dalam ibadah. Dan sesungguhnya yang disyariatkan dalam haji dan umrah adalah labbaikallahumma bihajjatin aw biumrah aw biumratin aw bihajjah, apabila itu haji qorin. Dan inilah yang disebut dengan al-ihlal. Ikhwatal iman, sebagian orang melafadzkan niat dengan mengkiaskan kepada haji. Maka ketahuilah, niat merupakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketahuilah al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a. Hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali yang disyariatkan. Al-aslu bara'atu dhimmah. Seseorang itu asalnya lepas dari tanggung jawab, lepas dari tanggungan kecuali sudah ada tanggungan. Kalau dikiaskan melafadzkan niat kepada haji, maka ketahuilah kias itu maknanya adalah membandingkan, mengukur. Secara mustalah, kias itu adalah mengambil hukum dari suatu perkara yang disebut dengan fara', dari asal yang di situ ada illah yang sama sehingga hukumnya sama. Maka orang yang mengkiaskan niat dengan haji, dia tidak memahami tentang kias. Bisa dibuka dalam kitab-kitab usul tentang kias, bahwa kias memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah al-aslu, yang kedua al-fara', yang ketiga al-illah, yang keempat adalah al-hukum. Seperti beras misalkan, bukankah beras ini tidak ada hukumnya? Apakah dia riba? Di dalam hadis yang menjelaskan tentang riba, emas dalam adzhab wadzhab walfiddah walfiddah, tamar bitamar walmilah bilmilah walbur bilbur, dan seterusnya 6, tidak masuk di dalamnya beras. Maka para ulama mereka menggunakan kias. Ya. Dikiaskan kepada gandum. Gandum sebagai asal. Dan beras, arus sebagai faraknya. Bagaimana bisa diambil hukum dari beras ini seperti asalnya? Yaitu gandum. Tidak boleh di situ adanya riba. Dan harus ada illah yang sama. Apa illahnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan illahnya al-qut, makanan pokok. Ada yang mengatakan al-iddikhar, yaitu karena disimpan lama, bertahan lama. Ada yang mengatakan al-kil, yaitu ditakar. Maka dengan illah yang sama, kemudian diambil hukum yang sama, yaitu haramnya riba terhadap beras. Artinya tidak boleh beras yang baik ditukar dengan yang jelek, 1 kilo dengan 2 kilo. Kecuali harus sama. Atau dijual yang jelek, kemudian dibelikan yang baik. Ini baru kias. Namun yang tadi, ketika seseorang melafadzkan wudhu dengan mengucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin, ditalaffuz binniyah, melafadzkan dengan niat, maka ketahuilah, tidak ada satupun dalil yang sahih maupun yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengkiaskan talafut dunia dengan haji, maka ini kias batil, kias fasid. Dan ibadah ada tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tidak boleh dalam ibadah kecuali harus dengan dalil. Yang insyaAllah kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti dalil. Sungguh apa yang dilakukan oleh muallif ini memberikan isyarat kepada kita agar kita dalam membersihkan diri itu tidak hanya sekedar seruan-seruan tazkiyatun nufus, hanya sekedar membersihkan diri, namun pada hakikatnya kita masih terkotori dengan penyakit-penyakit yang bersumber dari 2 penyakit besar, yaitu asyubhah dan asyahwah. Subhat dan syahwat. Di mana subhat ini akan melahirkan keraguan-raguan dan akan membawa dampak meninggalkan kebenaran, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah. Adapun syahwah akan melahirkan dosa-dosa yang bisa melemahkan pelakunya. Al-Mu'allif berkata, mutaba'atus sunnah. Wa syartus thani liqabulil amal, an yakunal amalu mutabikan li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, li hadithi Aisyata radhiyallahu anha qalat, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Syarat yang kedua agar amal perbuatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah syarat pertama yaitu ikhlas, adalah hendaklah amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Dalam riwayat Muslim mengatakan, barang siapa melakukan amalan tidak ada di atasnya perintah kami, maka akan ditolak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadithun niyah, yaitu innamal a'malu bin niyat, adalah nisful ilm. Mengapa demikian? Karena dikatakan separuh ilmu. Kenapa demikian? Karena separuhnya adalah hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Dan Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis niyah sulusul ilm. Hadis niyah merupakan sepertiga dari ilmu. Pas dengan yang disebut oleh Imam Ahmad bahwa Islam itu berkisar pada tiga hadis. Yang pertama adalah hadis niyah, hadis Umar, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa, ila akhir hadis. Kemudian yang kedua adalah hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wal harama bayyin wa ma bainahuma wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ila akhir hadis. Ini menunjukkan bahwa amalan seseorang, meskipun dia ikhlas, kalau dia tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini merupakan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, engkau sederhana dalam beramal itu jauh lebih baik. Beramal sederhana di atas sunnah jauh lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan lebih dari pahala, namun mereka tidak mengindahkan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana ada orang datang kepada Imam Malik, ya Imam Malik, saya mau haji, dari mana saya harus ihram? Maka beliau katakan, ihramlah engkau dari miqat yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, saya mau ihram dari kuburan Nabi, dengan anggapan kuburan beliau lebih jauh dari tempat miqat yang harus dilakukan, dengan tujuan dan harapan agar pahalanya lebih banyak. Maka Imam Malik mengatakan, jangan, engkau nanti tertimpa oleh fitnah. Apa itu fitnah? Kemudian beliau membacakan ayat Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, tertimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Jangankan kita, saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda berada, tidakkah kita ingat bagaimana kisah perang Uhud? Apa yang terjadi di antara kalangan sahabat ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, jangan turun dari gunung Uhud apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat harta rampasan perang, tergoda dan tergiur, lupa dengan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berbondong-bondong untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Apa yang terjadi? Ketika perintah nabi tidak diindahkan, banyak di kalangan sahabat nabi radhiyallahu taala anhum mereka yang terbunuh. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, oh tidak, aku memiliki pandangan yang lain. Oh tidak, pandanganku begini dan begini. Maka ketahuilah saudaraku, tidak pantas seorang beriman ketika nabinya memutuskan satu perkara, kemudian dia mengambil yang lain. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyra min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, kemudian dia memilih yang lain. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dari Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Zainab untuk melamar Zainab radhiyallahu taala anha untuk Zaid bin Harithah, lalu menolaklah Zainab dan turunlah ayat ini. Dan juga disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada salah seorang Ansar, kemudian mengatakan, nikahkan putrimu. Lalu di antara mereka menyambut dengan gembira, disangka Nabi akan menikahinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untukku tapi untuk Julaib. Ada seorang sahabat Julaib. Kemudian orang tuanya memikir, berpikir dan berpikir. Kemudian si putri datang, bagaimana engkau bisa menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka si putri tersebut mengikuti perintah Nabi. Dan turunlah ayat ini, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki maupun perempuan, apabila dia, Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, kemudian memilih yang lainnya. Wa qala al-mu'allif fa hadha al-hadithu aslun 'azimun min usul al-Islam, fa kama anna hadith al-a'mal bin-niyyat mizanun lil-a'mal fi batiniha, fa huwa mizanun lil-a'mal fi zahiriha. Hadis ini yaitu hadis Aisyah yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, merupakan hadis yang agung, termasuk dari pokok-pokok Islam. Sebagaimana juga hadis al-amal bin niyat, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha al-imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini merupakan hadis atau timbangan amal yang zahir. Adapun hadis Aisyah merupakan timbangan amal ya zahir batin, adapun hadis Aisyah adalah timbangan amal zahir. Fa kama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab, fakadhalika kullu amalin la yakunu alayhi amrullah wa rasuluhu la yakunu alayhi amrullah wa rasuluhu fa huwa raddun ala amilihi. Sebagaimana setiap amal perbuatan ibadah yang tidak dikendaki, tidak diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, maka tidaklah bagi pelakunya mendapatkan pahala. Sebagaimana juga setiap amal yang tidak dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan tertolak, akan dikembalikan kepada pelakunya. Sebagaimana Nabi bersabda, laisa alaihi amruna, yaitu yang tidak ada perintah dari kami, isyaratan ila anna a'malal amilin kullaha yanbaghi an takuna tahta ahkami syariah, fatakunu ahkamu syariati hakimatan alaiha bi amriha wa nahyiha. Ini merupakan isyarat bahwa semua amal-amal perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan hendaklah berada di bawah hukum-hukum syariat. Dan hendaklah hukum-hukum syariat menjadi hukum bagi amal-amal tersebut dengan perintah dan larangannya. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syariati muwafiqan laha fahuwa maqbulun. Waman kana kharijan an dhalik fahuwa mardudun. Barang siapa yang amal perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum syariah, maka amalan tersebut akan diterima. Dan apabila tidak sesuai, keluar dari hal tersebut, maka amal itu tidak akan diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Islam ini sudah sempurna. Semua sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam sudah sempurna. Ketika seorang bisa ikhlas, tergoda dia amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Ketika orang amalannya sesuai dengan sunnah, iblis dan syaitan bersama bala tentaranya menggodanya dengan keikhlasan. Maka Islam sudah sempurna. Semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Taraktukum 'ala al-mahajjati al-bayda, lailuha ka nahariha, la yazigu 'anha illa halik." Rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang hingga malam bagaikan siangnya, tidaklah menyimpang kecuali dia akan binasa. Maka ketahuilah, saudaraku pendengar dan raja yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari keikhlasan, menjaga kita agar amal kita sesuai dengan sunnah, menjaga kita agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa ikhlas dan bisa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-mu'allif, awjaballahu azza wa jal alaina ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kita mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang terhadap kalian maka hendaklah tinggalkanlah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya, ditimpa oleh fitnah dan ditimpa oleh adab yang pedih. Tidak cukup, saudaraku, dalam kita beramal, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak, maka kita terjerumus dengan istilah-istilah kala Nabi SAW dengan bid'ah. Di mana sekarang bid'ah merajalela di mana saja, dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadah. Bid'ahnya Ahmadiyah yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi. Bid'ahnya Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Bid'ahnya Murji'ah yang mengatakan iman cukup dengan hati dan lisan, tidak perlu dengan perbuatan. Itu merupakan bid'ah yang berkenaan dengan i'tiqad, yang berhubungan dengan akidah, dan juga bid'ah-bid'ah yang berkenaan dengan ibadah. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat mungkin dilakukan di masa Nabi dan Nabi tidak pernah menjalankannya. Itulah bid'ah. Adapun bid'ah dalam istilah adalah hal yang baru dan dalam hal dunia, maka tidak ada masalah seperti adanya pesawat, adanya telepon, adanya komputer dan sebagainya. Ini merupakan bid'ah secara bahasa. Dan bagi orang yang menjalankannya, kebetulan dia Muslim dan ingin mendapatkan pahala dengan perbuatannya itu, maka Allah akan mencatat sebagai pahala karena memberikan manfaat kepada kepentingan, kebaikan-kebaikan yang lain. Adapun bid'ah secara istilah, yaitu perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama dan sangat mungkin Nabi menjalankan tapi beliau tidak melakukannya. Itulah bid'ah. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya Al-Bid'ah wa Atharu as-Sayyi fil Ummah bahwa bid'ah adalah secara bahasa asy-syai' al-mukhtara ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku bukanlah rasul yang baru. Artinya sudah ada rasul-rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Red Raja dimanapun Anda berada, janganlah berpaling dari mutabah mengandalkan keikhlasan. Pada hakikatnya orang yang tidak mau mutabah, dia tidak ikhlas. Mengapa demikian? Yang namanya ikhlas adalah mengesakan Allah. Yang namanya ikhlas adalah tauhid. Sementara orang yang sengaja membiarkan dirinya terkubang dalam bid'ah, maka dia membiarkan dirinya membuat syariat. Karena bid'ah adalah merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah orang yang membuat syariat merupakan kesalahan dalam tauhid rububiyah? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka para ulama mensejajarkan orang-orang yang sengaja dan terus-menerus melakukan kebid'ahan, dia membuat syariat baru. Dan ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam syirik besar, yaitu tauhid ar-rububiyah. Ikhwatal iman, pendengar Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khayru min amrihim, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maka tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara kemudian dia milih yang lain dari perkaranya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat, sebenar-benarnya sesat. Al-Ahzab ayat 36. Wa ja'ala Allah azza wa jal ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Allah subhanahu azza wa jal menjadikan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda alamat akan kecintaannya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Di sini ada siwa amr, fattabi'uni. Kemudian jawabul amr yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai aku, maka Allah akan mendatangkan kecintaannya dan Allah akan memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Ibnu Katsir berkata, wahai saudaraku pendengar Raja dimanapun Anda berada, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي. Ibnu Katsir mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim, merupakan penjelas merupakan pemutus bagi orang-orang yang mengada-ada atau menyeru dia mencintai Allah, sementara dalam mencintai Allah dia tidak sesuai dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengatakan demikian ini disebut oleh Mukatsir Asy-Syafi'i fa innahu kadzib, bahwa dia berdusta terhadap seruannya. Kalau dia mengatakan bahwa aku mencintai Allah tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah. Sudah sampai kepada kita, tiga orang yang datang kepada keluarga Nabi. Yang satu mengatakan bahwa saya bisa puasa terus tanpa berbuka. Yang satu mengatakan aku bisa melakukan bangun malam terus tanpa tidur. Dan yang lainnya mengatakan aku bisa tidak menikahi wanita. Namun Nabi menjawab, aku juga bangun malam, juga tidur. Aku juga puasa, juga berbuka. Aku juga menikahi beberapa wanita. Dan beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Saudara pendengar Roja, dimanapun Anda berada, penting bagi kita tidak hanya ikhlas agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal, hendaklah amal tersebut dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sholat agar sholat kita bisa membersihkan jiwa kita? Maka sholatlah sebagaimana sholat Nabi. Pelajarilah bagaimana sifat sholat Nabi, sebagaimana haji Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hajilah, ambillah manasik haji dariku oleh kalian. Maka cukup bagi kita contoh dan teladan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi itu contoh yang baik. Contoh yang baik dalam kehidupan beribadah beliau. Contoh yang baik dalam kehidupan berkeluarga beliau. Contoh yang baik dalam bermasyarakat. Contoh yang baik dalam segala hal. Yang semuanya tidak ditinggalkan oleh Nabi kecuali telah diajarkan kepada kita. Taraktukum alal mahajjatil bayadha lailaha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, malam bagaikan siangnya. Semua sudah jelaskan, sudah sempurna agama ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita jujur menjadikan beliau sebagai teladan kita atau tidak. Maka kalau kita mencintai Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Hasan al-Basri mengatakan, idda'a nasun mahabbatallah azza wa jal fabtalahum bihadhil ayah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Al-Hasan al-Basri beliau mengatakan, orang-orang menyeru bahwa dia mencintai Allah Azza wa Jal, lalu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini, yaitu dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kama ausa Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamassuk bisunnatihi wa sunnati khulafaihi ar-rashidin, faqala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawi Ahmad dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar berpegang teguh kepada sunnahnya, dan bergantung kepada sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Sebagaimana beliau bersabda, sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan beliau memberikan jalan keluar, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah erat-erat dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dengan perkara yang baru, karena setiap bid'ah merupakan kesesatan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, saudaraku pendengar, raja-raja dimanapun anda berada, ingatlah, dua syarat diterimanya amal ini merupakan perkara penting. Sungguh tepat penulis membuka dengan dua perkara ini, al-ikhlas, agar kita berhati-hati dalam langkah kita dalam beramal, al-mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi, karena banyak orang-orang yang menyerukan tentang tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, namun tidak mau berbicara tentang sunnah, membersihkan jiwa, tidak mau berbicara tentang tauhid, padahal tauhid dan sunnah merupakan pembersih jiwa ini. Tauhid dan sunnah adalah awal bagi kita agar kita jiwa kita bersih. Bersihkan dulu dari noda-noda kesyirikan. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, jangan diharapkan kita bisa mulia. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, jangan diharapkan jiwa kita bisa bersih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang lurus, dengan hati yang bersih, bersih dari noda kesyirikan, hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, berkata Az-Zuhri, al-i'tisamu bis-sunnah najatun, li'anna sunnataka ma qala Malik, mathalu safinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa 'anha halak. Az-Zuhri mengatakan berpegang teguh kepada sunnah merupakan keberuntungan. Berpegang teguh kepada sunnah merupakan kesuksesan, merupakan kemenangan. Karena sunnah sebagaimana Malik berkata rahimahullah ta'ala, seperti perahunya Nuh, barang siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak mau naik maka dia akan binasa. Berkata Sufyan ats-Tsauri, la yuqbalu qawlun illa bi'amal, wa la yastaqimu qawlun wa amal illa biniyatin, wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyatun illa bimutaba'atis sunnah. Perkataan tidak akan diterima kecuali dengan perbuatan, dan tidak akan bisa lurus dan tegak perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Demikian juga tidak akan tegak, tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa benar sebuah perkataan dan amalan serta niat kecuali dia harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibn Shawdab qala, inna min ni'matillahi 'ala asy-syab idza nasuka an yuwaffiqahu Allah ila sahibi sunnah yahmiluhu 'alaiha. Termasuk di antara nikmat-nikmat Allah kepada para pemuda adalah Allah apabila dia melakukan sesuatu, Allah memberikan taufik, dia bisa bersahabat dengan orang-orang yang menegakkan sunnah. Maka perhatikan ikhwatal iman, pendengar dari roja dimanapun anda berada, berbicara tentang mutaba'atu sunnah akan memakan waktu yang sangat banyak. Cukuplah bagi kita bahwa Islam ini sudah sempurna. Tidak cukup bagi kita untuk ikhlas saja, tapi harus sesuai dengan sunnah. Tidak cukup bagi kita sesuai dengan sunnah, tapi harus dengan ikhlas. Orang yang ikhlas digoda oleh Allah, bagaimana dia amalnya sesuaikah dengan sunnah atau tidak. Orang yang sesuai dengan sunnah digoda oleh Allah, bisakah dia ikhlas untuk Allah semata-mata. Maka orang yang selamat, kata Fudail, atau kata Fudail bin Iyad, adalah orang yang diselamatkan dari riya dan dia bisa sesuai dengan sunnah. Barangkali kajian kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan maka atau diskusi kami persilahkan. Tafadhol. Taib ikhwatal islam a'azan yallah iyakum. Demikian sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus buah karya Syekh Ahmad Farid, disampaikan oleh Ustaz Mahfud Hafizullah. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kita angkat pertanyaan yang pertama Ustaz dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Dari Mia Pamulang Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui orang itu ikhlas apa tidak? Ya. Sebab kadang di depan kita ikhlas, belum tentu di belakang kita ikhlas. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama, kita tidak dituntut untuk mengetahui orang itu ikhlas atau tidak. Ya. Karena ikhlas dan tidak adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghukumi orang dengan nahkum bizzahir, hukum dengan zahir. Kalau dia sudah berbuat kebaikan, maka kita perlakukan dengan baik. Ya. Apa dia tidak ikhlas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila nampak dia berpura-pura dan itu bisa membahayakan bagi orang lain, maka boleh bagi kita untuk mensikapinya. Artinya untuk berhati-hati terhadap orang tersebut karena ada sesuatu di balik apa yang dia lakukan. Allahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Dari Bantar Gebang. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ana mau nanya ini, Ustaz, dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Itu maknanya gimana, Ustaz? Yang anak pahami itu tidak boleh mengerjakan suatu amalan yang belum tahu dalilnya, itu Ustaz. Tolong maknanya dijelaskan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau berbicara, berpendapat atau melakukan sesuatu yang tanpa ilmu. Karena hati, pendengaran, dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bahwa ilmu itu sebelum mengucapkan dan sebelum berbuat. Maka seseorang yang sholat misalkan, dia memiliki kewajiban untuk mengetahui ilmu tentang sholat. Tidak boleh dia sholat kecuali tahu ilmunya. Maka dia harus wajib mengetahui ilmunya. Dan ayat ini juga banyak bisa diterapkan kepada perkara yang lain. Artinya kalau kita menghadapi sesuatu belum tahu bagaimana jelasnya perkara itu, maka tidak boleh kita berpendapat atau kita berbicara. Ya. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Allahu a'lam. Baik. Kita angkat masih dari line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Pak Joni di Bekasi. Pak Joni, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat masuk dalam masjid di waktu pagi untuk sholat duha, kita lebih baik sholat duha langsung atau sholat tahiyatul masjid? Terus yang kedua, tadi artinya kita diam saja. Artinya diam saja kalau tidak tahu maksudnya apa, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pembahasan fikih. Nah, mungkin ada sedikit. Iya, enggak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka, hendaklah dia itu rukuk, dua rakaat sebelum dia duduk. Maksudnya rukuk di sini bukan hanya rukuk saja, tapi dua salat dua rakaat. Lam di sini disebut lamul amr, sehingga para ulama khilaf, berbeda pendapat di sini. Artinya apa? Ada yang mengatakan dengan lamul amr yufidul wujub, memberi faedah wajib, sehingga mengatakan sebagian bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib karena ada lamul amr di sini dan tidak ada qarinah yang lain. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Karena apa? Ketika seorang badui baru masuk Islam, dia bertanya tentang sholat yang wajib dia lakukan, Nabi menjawab hanya sholat lima waktu. Ya, sehingga di sini ada khilaf dalam masalah ini. Namun Ya, terlepas dari itu, sebagaimana disebutkan oleh pemilik kitab Al-Wajiz, fi fiqhi kitabil Aziz, beliau mengatakan, maka hendaklah kita sholat tahiyatul masjid dulu, sebelum yang lainnya. Karena juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan ketika sholat Jumat, disuruh sholat tahiyatul masjid dahulu. Ya. Bahkan sholat tahiyatul masjid disebut dalam Qayyim dalam Zadul Ma'ad dianjurkan untuk melakukan terlebih dahulu sebelum kita datang ke masjid. Kemudian ada orang di mengucapkan salam, maka kita sholat dulu, jangan mengucapkan salam pada orang. Sebagaimana ada orang yang datang kepada Nabi, ya, kemudian dia sholat dulu, baru setelah sholat mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi menjawab salam itu dan tidak melarang atau mengingkari sholatnya, gitu. Adapun yang tanpa ilmu tadi harus diam. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, maka kita diam, ya. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir qabla an yatakallam. Orang yang ingin bicara hendaklah berpikir dulu. Apabila ada yang baik dalam pembicaraan, maka silakan berbicara. Tapi kalau tidak, hendaklah dia itu diam, karena bisa menyebabkan kepada perkara yang diharamkan Allah. Wallahu a'lam. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan, dari mana, Pak? Dari Abu Nur Jati Bening. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak pernah nulis sesuatu di tulisan itu. Ya. Mungkin karena memang ilmu anak yang kurang, jadi anak tulis ada hadis, nyatir hadis dari Rasul yang berhentilah makan sebelum kau kenyang, atau makanlah kalau sebelum kau lapar itu. Nah, terus ada yang menyanggah bilang kalau itu bukan hadis Rasul. Iya. Nah, saya ingin dengar jawabannya sekali. Itu aja, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai sekarang pun saya juga sama, ya, belum mendapatkan, ya Allah wa'alam sawab. Mudah-mudahan nanti kita lihat, nah. Ya. Masalah haji. Allah alamnya. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, dari mana? Ini dari Cikarang, Aki Iwan. Iya, silakan, Pak Iwan. Ana dulu pernah di bayat, disuruh syahadat lagi. Iya. Padahal itu enggak ada dalil, ya. Kata ustaz salaf itu. Setelah ana ngaji di salaf, bawa itu bid'ah, itu syahadat lagi itu. Padahal ana itu udah Islam dari sejak kecil. Dia berdalil Al-Hajj ayat 78 itu, Ustaz. Nah, kalau bisa jawabannya entar apa akhir apa pembahasan ini, soalnya anak ini di wartel, Pak Ustaz. Enggak punya telepon. Maaf. Ya, syukuran, ya, tolong penjelasannya itu yang apa sih tentang baiat itu, soalnya anak disuruh kan di baiatnya di Bandung. Anak disuruh apa pengajian khusus yang setelah apa? Yang udah berbaiat syahadat itu. Baik, cukup, Pak, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana ini? Iya, pertama ketahuilah, ya, Syaikhul Islam mengatakan dalam Majmu' Fatawanya. Mohon maaf, yang bertanya sudah nyampe ke rumah. enggak dengar nih. Iya. Apa kita pending dulu saja untuk masalah ini? Kasihan ya bagi tadi yang bertanya. Baik, kita angkat yang di belakang Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Yanti di Bekasi. Silakan, ke inti pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sejak yang ana masih Nasoro, ya, ana kan sudah gemar memberikan sesuatu dan ana suka melakukan itu, Ustaz, tapi karena itu berdasarkan hobi, karena enggak ngerti, ya, karena agamanya belum benar. Dan begitu hijrah kepada agama yang hak ini, ana masih seperti itu, tetapi ada yang kurang ana ini apa, masih ada yang ngeganjal gitu, ya. Ana baru pahami manfaat keikhlasan itu besar sekali gitu, ya. Dan ana tidak ingin gini, amalan ana sekarang tidak ada bedanya dengan amalan yang dulu. Nah, gini, Ustaz, pertanyaan bagaimana cara membedakan amalan ana dari dahulu yang dengan yang sekarang terkait dengan keikhlasan ini, Ustaz? Udah itu aja. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ucapkan alhamdulillah, semoga bisa istiqomah di atas petunjuk Allah, di atas al-Islam, dan insyaallah al-Islam yajubu ma qablahu, Islam akan menghapus semua yang sebelumnya, dan kebaikan-kebaikan tetap akan, orang yang dulunya baik ketika sebelum Islam, maka dia akan menjadi baik ketika dia Islam. Lalu bagaimana amalan yang untuk membedakan amal yang dulu tidak ikhlas dan ikhlas? Ya, kalau kita melakukan perkara yang tadinya belum kita tahu ilmunya, semoga Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan itu. Dan kalau dia sadar bahwa tidak mengetahui ilmu, maka punya kewajiban untuk thalabul ilm. kita senantiasa, meskipun waktu kita berikan semua untuk ilmu, tidak akan pernah cukup sampai kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu senantiasa untuk menambah ilmu dan menambah ilmu, karena besarnya keutamaan ilmu. Sebagaimana Nabi bersabda, fadl alim ala al-abid kafadl qamar ala sa'iril kawakib. Gitu. Keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu bagaikan keutamaan bulan dengan cahaya bintang. Artinya tidak bisa dibandingkan. Demikian. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ustaz. Ya, Bu. Saya ini mungkin termasuk orang yang paling merugi. Iya. Karena memang kehilangan waktu itu merugi. Saya itu ingin sekali keluarga atau ayahnya anak-anak itu bisa paling tidak dalam waktu 24 jam itu duduk di majelis taklim 1.5 jam pada Isa. Tapi sampai sekarang belum bisa karena masih sibuk dengan pekerjaan. Ya anak sendiri juga mungkin belum sempat, masih dengar kaset, dengar radio roja gitu. Untuk duduk di taklim itu sekarang mulai jarang, apalagi dengan ada mengurus keluarga atau meninggalkan anak-anak masih. Yang kedua, Ustaz, anak punya anak perempuan sekolah di Akademi Kebidanan. Cuma saya sedih, kenapa masih pakai celana sekolah sekolah kebidanan sekarang kan pakai celana ya, Ustaz. Sedangkan kita udah tahu hadisnya kalau perempuan seperti laki-laki itu doanya tidak di dikutuk malaikat ya, tiga orang ya, satu yang makan riba, pakai istri laki-laki, satu lagi yang wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya ya, Ustaz. Apa nasihat pesat kira-kira, karena setiap saya lihat anak perempuan saya itu ngebatin gitu, ya Allah ini apa mau belajar ini masuk ke otaknya, karena belum belajar aja Allah udah murka gitu Ustaz. Kira-kira nasihat apa Ustaz buat saya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, perasaan kita akan selalu kurang, perasaan kita untuk merugi di hadapan Allah. Senantiasa kita memiliki bainal khauf war raja. Ya, jadi ya, min etikod ahli sunnah, di antara aqidah ahli sunnah adalah khauf war roja. Al khauf khawatir, ar roja berharap. Ya. Khauf khawatir, jangan-jangan amal perbuatan kita ini masih bercampur, selalu khawatir, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Ar roja kita mengharap akan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa serta minta ampun atas semuanya itu. Jadi kalau kita hidup di antara khauf dan roja ini, maka inilah akidah ahli sunnah. Khawatir. Jangan merasa kita sudah baik. Jangan merasa kita sudah sempurna, apalagi seperti itu. Jangan kita takjub, terkagum-kagum, terheran-heran dengan amal perbuatan kita. Kalau bisa kita senantiasa minta kepada Allah agar amal kita ini bebas dari semuanya itu. Kemudian yang kedua, masalah tadi dengan keluarga, maka ingatlah semua insya Allah bisa kita selesaikan kalau kita mau kembalikan perkara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah kita berdoa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, dan kita bermunajat kepada Allah ya, dan kita saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dengan suami, dengan anak. Ketahuilah bahwa ayah pemimpin bagi keluarganya, ibu juga pemimpin bagi anak dan harta ayahnya. Semuanya akan dimintai pertanggung jawab. Kemudian kalau nasihat sudah diberikan, doa sudah dilakukan, kita tawakal kepada Allah. Semoga Allah, ketahuilah bahwa doa yang sungguh-sungguh, yang terpenuhi syarat-syarat istijabahnya doa, maka insya Allah doa akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita tetap bersabar dengan keadaan itu dan beritahu kepada suami dan semua kita para suami bahwa ad-dayus, yaitu yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi la yughru ala ahlih, orang yang tidak memiliki kecemburuan pada keluarganya ketika dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah, hatinya tidak pernah bergetar, hatinya tidak pernah merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab. Waliyadzubillah. Allahu a'lam. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Ini Ustaz, saya sudah meninggalkan pekerjaan yang ada kandungan ribanya Ustaz ya, semata-mata karena Allah. Terus setelah itu anak saya pun juga saya pindahkan ke pondok di Ustaz Abu Qatadah Ustaz di Tasikmalaya, semata-mata juga karena Allah. Padahal dari SMP negeri Ustaz, itu pun juga turun satu kelas lagi Ustaz. Nah itu dengan rasa gimana ya Ustaz ya, saya bersyukur alhamdulillah. Terus apa, saya berbangga ya, artinya maaf bukan saya menyombongkan diri Ustaz ya, saya dengan bangga menceritakan ke saudara saya, ke tetangga atau ke teman gitu ya, dengan kesalehan anak saya. Terus maaf Ustaz ya, saya agak terpaca karena saya takut sama Allah Ustaz. Iya, semoga Allah memberikan pertolongan. Iya Pak. Ya. Setelah itu Ustaz. Iya Pak. Saya hanya minta nasihat Ustaz. Iya. Kalau saya membanggakan anak saya. Iya. Rajin sekali Ustaz, mereka beribadah Ustaz. Iya. Berjamaah, enggak pernah putus Ustaz. Iya. Setelah itu, saya mau nanya Ustaz, apakah saya menceritakan ke saudara saya, ke teman-teman atau ke majelis taklim, ke tetangga, atas untuk sementara ini insya Allah saya berhasil mendidik anak saya Ustaz ya. Apakah dengan sikap saya itu saya termasuk ria gitu Ustaz. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan istiqomahlah Bapak dengan apa yang menjadi pilihan Bapak, keluar dari pekerjaan, dan Allah akan membantu, akan menolong orang-orang yang menjaga Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga urusan dunia dan juga menjaga urusan akhirat. Allah berfirman, intansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum, kalau kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Menolong agama Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kita Bapak sekalian. Di antara pertolongan yang pertama kita dapatkan adalah mendapatkan ketenangan, dan kita jangan sampai suudzon kepada Allah setelah dalam perjalanan kemudian mendapatkan ujian, dan ujian semua akan kita hadapi itu, dan semoga Allah memberikan istiqomah. Kemudian dengan pertanyaan Bapak, apakah termasuk itu menyombongkan diri atau riya, kembali kepada niat kita ya. Boleh kita menunjukkan amal perbuatan kepada orang lain dengan syarat apa? Dengan syarat ingin memberikan contoh agar orang lain itu mencontoh. Semoga Bapak termasuk yang di dalam tadi, karena ya, sebagaimana yang Bapak ceritakan, banyak saudara bisa berubah. Alhamdulillah, disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali, di antaranya hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan wudu, beliau mempercontohkan wudu di depan orang, di depan para sahabat, untuk memberikan contoh bagaimana wudu beliau. Jadi boleh menampakkan amal agar orang itu bisa mencontohnya. Itu asalkan niatnya itu. Tapi kalau niatnya adalah untuk memamerkan diri dan seterusnya, maka jangan sampai seperti itu, karena khawatir terjatuh juga kepada ain, yaitu bisa apa namanya rugi terhadap si anak tersebut. Tapi insya Allah apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan termasuk agar orang lain bisa mencontoh, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Alhamdulillah, Allah alam. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak ya, dari Pak Margono di Tambun Ustaz. Ada orang yang tidak sholat atau tidak menjalankan syarat Islam Ustaz, tapi dia berkata yang penting hatinya. Apakah pernyataan ini bisa kita benarkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Tentu saja perkataan ini perkataan yang salah besar dan salah total ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum," rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk jasadmu, bentuk fisikmu, tapi Allah melihat kepada hatimu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian banyak orang yang menjadikan dalil ini dengan keliru, bahwa yang penting hati, meskipun saya tidak sholat, yang penting saya tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Ini sudah menunjukkan bahwa hatinya bersih. Tidak demikian. Dalam hadis yang lain juga Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum," rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk fisik kalian, apakah tampan atau tidak, tinggi atau pendek dan seterusnya, tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal, hati dan amal perbuatan. Maka di sini hati baik, amal baik. Justru hati merupakan cerminan apakah amal itu baik atau tidak. Kalau dia tidak beramal berarti hatinya rusak. Jangan mengatakan itu hanya sekedar mengaku-ngaku hatinya baik. Demikian. Tapi untuk selanjutnya dari Pak Hilal di Cipinang, Ustaz, bagaimanakah seseorang yang selalu bermaksiat pada pagi dan siang harinya, kemudian menangis pada malam harinya karena takut pada azab Allah Ta'ala, apakah doa dan menangisnya ini membuahkan dileburnya dosa-dosa oleh Allah Ta'ala demikian? kalau dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, maka sudah pasti diterima tobatnya, ya, dengan terpenuh syarat tobat, ikhlas, kemudian dia itu tidak ingin melakukan lagi, meninggalkan dosa tersebut dan tidak ingin mengulang, maka kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu akan diterima, ya. Namun kalau dia itu, kalau apa namanya, hanya sekedar main-main, maka Allah Maha tahu dengan apa yang dikerjakan orang tersebut, ya. Dan kalau dia misalkan terjatuh lagi karena pengaruh yang sangat besar, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, ya. Tapi kalau dia main-main, Allah Maha tahu. Nah, itu. Nah, kita angkat pertanyaan kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Eko. Ini Ustaz. Ya. Kalau orang setelah ikhlas dan mutabaah, ya. Tapi kemudian dia masih senantiasa diwaswasi oleh syaitan, ya, bahwa kekurangan-kekurangan dari dia beramal itu tidak sempurna. Ya. Kemudian dia merasa khawatir tidak di dijabah oleh Allah, ya, itu bagaimana saat solusinya? Ya. Dan yang kedua nih, mohon maaf, itu saya kepada saudara saya tadi yang dari wartel itu, saudara kita itu, ya, kalau bisa jangan sampai lupa saat. Iya, ya, insya Allah. Nah, pelajaran barangkali. Ya. Insya Allah kita sudah catat ya Pak. Waalaikumsalam. Ya, memang harus ada dalam diri kita kekhawatiran amal kita ini tidak diterima oleh Allah, dan ya, ini adalah al-khauf. Al-khauf. Namun harus ada ar-raja bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Pemurah. Senantiasa kita kalau sudah ada perasaan khawatir tidak terima, maka kita akan hati-hati. Dan kehati-hatian kalau dia tidak diimbangi dengan al-khawuf, dengan ar-raja, maka dia akan terjatuh sebagaimana pemahaman khawarij, karena sikap ketakutannya, ya, kemudian dia sampai mengkafirkan orang lain, ya, iya, dan mereka tidak bisa, tidak melakukan dosa-dosa, sampai berbohong pun dia tidak melakukannya. Nanti ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan baiat tadi, ya, kebohongan khawarij ini, ya. Iya. Dan bagaimana mengatasinya? Ya, kita tetap takut amal kita tidak terima, kemudian senantiasa kita istighfar kepada Allah, melakukan doa-doa yang diajarkan Nabi seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa-doa yang diajarkan. Kemudian di samping itu, ya, ketahuilah bahwa orang yang senantiasa khawatir terhadap dirinya untuk rugi, ya, karena dia merasa sakit ketika melakukan kesalahan, merasa senang ketika melakukan kebaikan, ketahuilah dia orang-orang beriman. Sebagaimana Nabi bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atu fa huwa mu'min. Barang siapa yang perbuatan baiknya menyenangkan dia, ketika dia berbuat baik senang. Ketika itu dia khawatir gak ikhlas, dia menyakitkan. Kalau gak ikhlas, dia itu merasa sakit, merasa takut, merasa rugi. Yeah. Maka ketahuilah itu tanda-tanda keimanan yang sudah bersemayam di hati kita. Baik, langsung mungkin membahas pertanyaan dari Pak Iwan tadi. Masalah baiat. Ya. Ya. Ya. Pertama, ya, ketahuilah mereka-mereka itu adalah kelompok-kelompok yang senantiasa membawakan dalil-dalil umum, ya, kemudian dipakai dengan atau ditafsir dengan pemahaman yang sendiri. Sebagaimana Nabi bersabda, "Mamata laisa fi 'unuqihi bai'ah famata maitatuhu maitatan jahiliyah." Yeah. Barang siapa yang mati dan tidak berbaiat, maka di lehernya tidak ada baiat, maka dia matinya seperti bangkai jahiliyah. Itu yang dibawa kemana-mana. Kemudian ketahuilah, yang namanya baiat itu harus dilakukan kepada penguasa yang memiliki kekuasaan wilayah, memiliki kekuatan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, ya, kepada penguasa yang memiliki kekuatan. Adapun al-ma'dum, iya, yang enggak punya apa-apa, hanya mengaku sebagai gubernurnya, iya, ini enggak boleh itu. Iya, itu iya, adalah bid'ah, bai'atun bid'ah munkarah, tidak boleh dilakukan, ya, kecuali kepada penguasa yang memiliki kekuasaan wilayah itu. Nah. Dan dengan ini banyak korban yang berjatuhan, yeah, yeah, baik dari apa hartanya maupun murkanya, apa namanya, durhakanya anak kepada orang tua gara-gara itu, disupport agar kalian harus berjuang begini-begini, itu orang tuamu tinggalkan, sampai meninggal orang tuanya, menipu orang tuanya dan seterusnya. Apakah begini Islam mengajarkan? Tidak ada. Padahal di masa Nabi, seorang sahabat yang masuk Islam kemudian orang tuanya masih kafir, Nabi masih menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, masih berbuat kepada orang tua. Ya, ini Islam, mau menegakkan Islam, dan orang tuanya Islam, bisa rusak hubungan gara-gara itu. Dan ini sudah banyak korban di mana-mana hal itu, dan sudah banyak orang yang alhamdulillah yang banyak kembali. Maka ketahuilah, hanya dengan ilmu, saudaraku, semua insya Allah bisa diselesaikan. Kembalikan kepada ilmu yang difahami oleh salafunas soleh itu. Nah, tapi Ustaz, pertanyaan dari Pak Iwan tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir untuk kesempatan sore hari ini. Iya, baiklah. Baiklah, ikhwan fiddin, pendengar Raja dimanapun Anda berada. Kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini, pertama, kita tidak cukup ikhlas dalam beramal, tapi harus mutabaah, yaitu mengikuti sunnah. Dan orang yang ikhlas digoda dengan mutabah sunnah, dan yang orang yang ikuti sunnah digoda oleh iblis dengan ikhlasnya. Maka kita senantiasa, agar kita senantiasa memohon kepada Allah diselamatkan dari godaan iblis tersebut. Kemudian yang kedua adalah di dalam kita beramal, ya, hendaklah kita perhatikan sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, syarah beliau, perhatikan tiga hal. Pertama, lillah. Yang kedua, billah. Yang kedua, fillah. Yang ketiga, billah. Dalam beramal itu, hendaklah kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat, fillah. Dan yang ketiga, billah. Bahwa semua ini adalah kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Semoga ini kajian untuk ikhlas dan mutabaah sudah selesai. Kita masuk kepada bab berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dan bisa bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, qalbun salim. Demikian.